Inna fil jannati nahram min laban li'alin wa husainin wa hasan li'alin wa husainin wa hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta istirahatan lil mu'minin min ta'abid dunya ba'na makanu ya'budunallaha linani sa'adatil ulya. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji uqailaha minad dunya ila yaumil liqa. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh akramu ta'ala dhul fadli wal ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ahlil jihad wal wafa wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bil khawfi war raja amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathah, kata beliau yang mengiringi mayit itu ada tiga. Artinya setiap orang yang meninggal dunia dan ketika dia diantarkan ke alam kubur di tempat pemakaman, maka yang mengiringinya ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang kembali ke rumah, artinya yang tidak ikut menyertai dalam kuburnya, bahkan tidak akan menyertai sampai ke alam-alam berikutnya, alam barzah, alam sirat, yaumul mizan, dan di padang mahsyar, ada dua kata Rasulullah. Dan yang tinggal menemaninya menjadi sahabat karibnya, yang selalu menemani, yang selalu menyertai sampai ke alam-alam berikutnya adalah satu kata Rasulullah. Siapa yang kembali nanti ke rumahnya yang tidak ikut menyertai? Ahluhu wa maluhu, yaitu keluarga dan hartanya. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, baik itu saudara, anaknya, kerabatnya, jiran dan kenalan-kenalannya, yang ikut menemani dan yang ikut mengantarkan ke kubur cuma hanya sampai di liang kubur saja. Mereka tidak bakalan ikut masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Bahkan tidak bakalan mereka menyertai sampai ke alam barzah dan alam-alam berikutnya. Mereka akan kembali. Walaupun suami kita yang mencintai, istri kita yang sangat sayang, tidak mungkin mereka selalu menyertai. Anak-anak kita juga demikian. Orang yang masih menghajatkan dan memerlukan daripada perhatian kita, mereka pun tidak akan menemani kita sampai ke alam-alam berikutnya. Kita berada sendirian di alam kubur. Kita yang akan sendirian, yang akan menjawab pertanyaan munkar dan nankir. Dan kita yang sendiri, apakah mendapat nikmat kubur atau sebaliknya mendapatkan siksa kubur. Kita berharap, mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat kubur. Saudaraku Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tinggal cuma satu kata Nabi, yaitu adalah amalnya. Baik amal soleh ataupun amal buruk. Oleh karena itu, maka mesti kita yang menjadi perhatian adalah kita bikin dan membuat orang yang akan selalu menemani kita, yaitu amal-amal kita. Kita takut dan khawatir bila yang menyertai dan menemani kita adalah amal buruk kita, maksiat dan perbuatan dosa yang tidak sempat kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hati-hatilah dalam kehidupan. Jauhilah daripada dosa dan maksiat. Perbanyaklah amal soleh. Lazimi sifat takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatkan, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menanam kebaikan pada waktu hidupnya, maka dia akan mendapatkan nanti hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. dan tidak ada bagian bagi manusia kecuali apa yang telah ia usahakan, dan kelak ia akan melihat apa yang ia usahakan nanti di akhirat. Maka karena itu tanamkanlah banyak-banyak kebaikan, berbuat baik kepada orang, maka kita pun mendapatkan kebaikan. Berbuat baik kepada semua makhluk-makhluk Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan, pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir dan kita takut apabila yang banyak diperbuatlah perbuatan dosa dan maksiat, itu yang akan menyertai dalam kubur kita, yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan daripada nikmat kubur, bahkan sebaliknya kita mendapatkan siksa kubur. Marilah kita bertaubat kepada Allah, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Kematian seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat menunda ataupun memajukan. Ada kalanya kematian ditandai dengan tanda-tanda dan alamat daripada kematian. Tapi ada juga di antara manusia yang mati secara mendadak tidak mengetahui. Apabila dia tidak sempat bertaubat, minta ampun dan kembali kepada Allah, maka ini akan mengakibatkan dia nanti akan susah dan sulit kehidupan di akhirat. Yang kita harapkan bantuan adalah daripada amal-amal soleh kita. Kalaupun kita harapkan daripada doa-doa orang yang menziarahi kubur kita, orang yang lewat, itu hanya sedikit daripada sekian persen yang kita harapkan daripada amal kita. Oleh karena itu, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah diberikan Allah pada saat ini adalah untuk tabungan dan persiapan kita di akhirat kelak. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat adalah menyebabkan mendapatkan nikmat kubur nanti. Dia akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya, meniti sirat secepat kilat, dan dia masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada kedua orang tua, makan makanan yang halal, jauhi daripada perbuatan dosa dan maksiat, jauhi daripada perbuatan yang haram, tinggalkanlah daripada pergaulan bebas dan obat-obat terlarang. Semuanya itu akan menyusahkan kita di kehidupan akhirat kita, di alam kubur kita, di alam barzah kita. Alam barzah adalah alam yang pertama yang kita singgahi sebelum alam-alam berikutnya. Maka usahakanlah ketika kita masuk di alam kubur, kita sudah mendapatkan rahmat dan nikmat kubur. Malaikat Munkar dan Nankir menanya kita, mereka dengan lemah lembut dan ramah. Kita pun mudah untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina aamanu rabbana innaka ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.